Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang paling bersemangat untuk menjelaskan kebaikan kepada umat. Semua cara dan langkah ditempuh. Siang malam, pagi maupun petang, secara terang-terangan maupun orang per orang, ada kesempatan beliau manfaatkan. Melihat sejumlah sahabat-sahabatnya sedang berkumpul, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bergabung bersama dengan mereka untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak membedakan antara yang keluarga atau yang bukan, yang punya hubungan kekerabatan maupun yang tidak. Semuanya diposisikan sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan. Yang besar maupun yang kecil juga diperlakukan sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu secara khusus bahkan untuk anak-anak, mengajarkan syariat agama. Laki-laki maupun perempuan sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat untuk menyampaikan ta'alimuddin, pelajaran-pelajaran agama. Orang Arab maupun orang Ajam juga diperlakukan sama. Bukan karena si A berasal dari bangsa Arab diperhatikan, kemudian si B non-Arab dari Ajam kemudian diacuhkan. Bukan. Tapi semua dianggap sama. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan dari Allah Jalla wa'ala untuk jin dan manusia, seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci dan maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk hambanya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, liyakuna lil alamina nadhira, sebagai juru pengingat untuk seluruh alam semesta. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan ya Muhammad, wahai segenap manusia termasuk jin di dalamnya, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah untuk kalian semua. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya, yang miskin, dari kalangan rakyat jelata maupun latar belakangnya bangsawan dan memiliki kedudukan, sama. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut tidak lelah meskipun harus mengulang-ulang. Tidaknya sekali, tapi dalam banyak kesempatan materi yang sama disampaikan. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dari riwayat-riwayat yang dibaca bisa kita memahami, terkadang ketika menyampaikan satu hal diulang sebanyak 3 kali, diulang sebanyak 3 kali untuk memungkinkan bagi yang belum mendengar supaya bisa mendengar, yang belum paham bisa memahami, yang telah mendengar agar lebih kuat lagi di dalam memahami. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun beragam. Nah, supaya tidak menimbulkan kejenuhan maupun kebosanan, tidak monoton. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika mendapatkan pertanyaan, jawaban yang beliau berikan sesuai pertanyaan. Dalam kesempatan yang lain, jawaban yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak sebatas pertanyaan yang diajukan, tetapi bahkan melebar di luar dari yang ditanyakan, dikarenakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memandang perlu untuk disampaikan. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya, seperti malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijawab. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang bertanya kepada para sahabatnya untuk mendengarkan jawaban mereka, lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diluruskan dan disempurnakan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kadang menyampaikan nasihat atau mau'idzah dengan suara yang tinggi dan menekan. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbicara dengan lirih, lemah lembut. Nah, semua menyesuaikan keadaan dan kebutuhan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ajaran-ajaran Islam diterima dengan baik, difahami dengan sempurna. Tidak ada yang tertinggal walaupun sedikit. Semua sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan ucapan, kadang-kadang ucapan dikuatkan dengan perbuatan. Kadang-kadang kita tidak menemukan ucapannya, tetapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal itu merupakan ajarannya. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam diam dalam rangka mentakrir, artinya menyetujui. Itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu metode yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah menerangkan hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu untuk menghilangkan pemahaman yang ada sebelumnya, untuk memperbaiki dan meluruskan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan laisa asyadidu bisura'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, ini kefasihan dan kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan sesuatu kepada umatnya tepat mengena. Bagi kebanyakan orang yang disebut kuat itu adalah yang memiliki kelebihan fisik, sehingga ketika berkelahi bisa menjungkalkan lawannya. Ketika adu fisik, dia bisa membanting lawannya. Keumuman orang memahaminya seperti itu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meluruskan. Kata beliau, laisa syadidu bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang jago gulat, jago berkelahi. Kalau adu fisik menang, bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu sesungguhnya yang mampu mengendalikan diri ketika amarahnya memuncak. ingin dia ungkapkan dengan kata-kata kasar, nadanya tinggi, dia tahan. Ingin dia wujudkan dalam bentuk gerakan fisik, dia tahan. Ini orang kuat yang sesungguhnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hakikat orang kaya itu seperti apa. Karena umumnya yang dianggap kaya adalah yang punya banyak harta. Kalau hartanya banyak, dialah yang disebut orang kaya. Kalau misalkan uangnya, tanah, rumah, asetnya bertumpuk, dialah yang ditunjuk kemudian dikatakan orang kaya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menepis anggapan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafsi." Nabi sallallahu alaihi wasallam luruskan bahwa yang disebut kaya itu bukan banyaknya materi yang dia punya. Orang yang kaya itu bukan dikarenakan memiliki harta bertumpuk, bukan, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina an-nafsi. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengerti hakikat tiap-tiap hal. Mengerti hakikat tiap-tiap hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang bangkrut itu bukan yang ketika hidup di dunia punya banyak harta, tapi dikarenakan ada tanggungan maupun beban, akhirnya untuk menyelesaikan dan melunasi tanggungan-tanggungan tersebut, hartanya habis, bahkan sampai minus. Bukan itu yang dimaksud bangkrut maupun pailit. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muflisu, orang yang bangkrut maupun pailit itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat besok. Dia bawa pahala sekian banyak, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala jihad. Menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dia kerjakan di dunia itu sah, sehingga Allah berikan pahala untuknya. Tetapi ternyata dalam kehidupannya di dunia, dia berlaku zalim kepada sesama. Qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang ini. Dharaba hadza, memukul orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain tanpa bukti, tanpa data yang valid dan akurat, hanya prasangka saja. Akala mala hadza, dia makan, dia ambil harta milik orang tanpa ada hak yang membenarkan. Safaka dama hadza, bahkan sampai pada tingkatan membunuh, dia tumpahkan darah orang lain. Pahalanya banyak dari ibadah yang dia kerjakan, tetapi pada saat yang bersamaan dia punya tanggungan kezaliman itu. Hari kiamat nanti pahalanya diambil untuk melunasi kezaliman tersebut. Andaikan pahala yang sudah dia kumpulkan susah payah itu habis, akhirnya dosa dari orang-orang yang dia zalimi sebelumnya di dunia dipindahkan, dialah yang menanggungnya. Orang ini yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam al-muflis, orang yang bangkrut. Hakikat orang yang bangkrut seperti ini. Maka tergambarlah sudah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar ballagha risalah, wajahada haqqo jihadih, wa addal amanah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menunaikan amanah dari Allah. Beliau menyampaikan risalah dari Allah jalla wa ala. Betul-betul beliau berjuang haqqo jihadih dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti telah beliau terangkan supaya kita ikuti agar kita lakukan. Tidak ada satupun kejahatan maupun keburukan kecuali pasti sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar kita tidak melakukannya. Maka dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam telah sempurna. Nah, termasuk ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hakikat silaturahmi. Hakikat silaturahmi. Nah, silah itu artinya menyambung. Ar-Rahim yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita sebut rahmi, itu adalah karib kerabat yang memiliki hubungan rahim, itu silaturahmi. Sehingga secara bahasa, morfologi bahasa Arab, silaturahmi itu adalah semua ucapan, perbuatan, tindakan atau apapun itu dalam rangka menjaga tali persaudaraan bagi mereka yang masih memiliki hubungan rahim dengan kita. Secara pengertian syariat agama pun demikian. Nah, secara syariat agama pun demikian. Ketika kita ingin menjalin komunikasi, menjaga hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan rahim dengan kita, dalam bahasa Arab disebut dengan ziarah. Saya punya tetangga, gak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, dalam bahasa Arab disebut dengan ziarah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau misalkan saya punya tetangga, masih ada hubungan rahim dengan saya, karena tetangga itu sekaligus adalah adik kandung dari ibu saya, ketika saya berkunjung ke rumahnya disebut dengan silaturahmi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah uruf, kebiasaan berbahasa di tengah-tengah masyarakat kita. Pada prakteknya, kebiasaan berbahasa di tengah masyarakat kita yang namanya ziarah itu identik dengan ke kubur, ziarah kubur. Sementara berkunjung baik ke rumah tetangga maupun ke rumah keluarga disebut dengan silaturahmi. Bahkan yang gak kenal sama sekali, kita secara umum menyebutnya saya datang untuk bersilaturahmi, padahal baru kali itu kita kenal. Maka dalam prakteknya ya kita berusaha untuk menyesuaikan uruf berbahasa di tengah-tengah masyarakat kita. Dikarenakan apa? Khawatir timbul salah paham. Kan itu. Malam pada isya ketemu tetangganya, mau kemana Pak Abu? Semuanya panggilannya Abu, ya kan? Mau kemana Pak Abu? Mau ziarah. Tetangga paham, malam-malam ziarah kubur nih. Atau nanti yang kita khawatirkan salah paham, ternyata salafi juga ziarah kubur ya, malam-malam ya, ziarah wali. Itu yang kita khawatirkan. Maka tidak mengapa, walaupun yang akan kita kunjungi adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, ditanya tetangga, mau kemana Pak Abu? Mau silaturahmi dulu. Oh ya, silakan, hati-hati, baik-baik aja ya, tidak ada masalah. Namun pada pembahasan kali ini, hadis Rasulullah SAW yang akan kita baca tentang silaturahmi, ya, silaturahmi itu dengan pengertian syar'i. Artinya mereka-mereka yang masih ada hubungan kekerabatan secara rahim dengan kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nomornya 5991. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasila alladhi idza qata'at atau kudi'at rahimuhu wasalaha." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini termasuk banyak hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Sengaja kita pilih hadis ini dan mungkin satu hadis lagi. Dikarenakan hadis-hadis yang lain sudah cukup populer, dan lumayan kita kenal, dan kita pun sudah sama-sama paham tentang disyariatkannya bersilaturahmi. Namun hadis ini ternyata menjelaskan untuk kita tentang hakikat silaturahmi itu seperti apa. Kata Nabi SAW, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang disebabkan ingin membalas, ingin mengimbangi, tetapi sesungguhnya orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang ketika hubungan kekerabatan itu diputus, dia sambung. Ketika hubungan kekerabatan itu diputus, dia sambung. Kalau secara gambaran kasus ada dua umumnya. Si A dan si B, perhatikan baik-baik. Si A dan si B punya hubungan kekerabatan, sepupu lah, tahu sepupu ya. Sepupu itu apa? Bedanya sepupu sama keponakan apa, Mas? Apa bedanya sepupu dengan keponakan? Ini. Apa bedanya sepupu dengan keponakan? Beda apa sama? Ini. Siapa namanya? Ibrahim. Keponakan dan sepupu itu sama atau beda? Sama atau beda? Kalau bilang sama selesai loh. Kalau bilang beda harus menjelaskan perbedaannya, milih mana. Kalau sama, urusan kita selesai. Kalau bilang beda harus jelasin bedanya apa. Milih mana, sepupu sama keponakan sama apa beda? Atau enggak ngasih jawaban apa-apa, lebih selamat. Apalagi bilang enggak tahu. Ini mana, Ibrahim? Sama. Selesai masalah kita. Dibilang sama, masa kita mau tanya persamaannya apa? Sama kok. Coba kita tanya sampingnya yang sama-sama baju coklat. Ini. Siapa Mas namanya, Mas? Fudail. Oh, bagus namanya. Berarti jawabannya juga harus beda atau harus sama? Keponakan dan sepupu. Sama atau beda? Kalau sama urusan kita selesai loh, sampai di sini. Enggak berlanjut. Kalau beda harus jelasin bedanya apa? Sama. Selesai urusan kita. Yang kita cari ini yang gamis-gamis coklat nih. Yang santri. Ada lagi enggak santri yang coklat? Oh iya, ini tengah nih. Enggak usah noleh. Nah. Namanya siapa, Mas? Syahban. Ini Mas, ini punya dua teman. Tadi pertanyaannya sama, jawabannya sama. Pengen beda apa pengen sama jawabannya? Sama. Oh, iya. Tiga ulama nih. Jadi keponakan sama sepupu sama ya? Sama. Kita cari yang berikutnya, yang coklat, coklat. Kan enggak ada partai warnanya coklat kan, aman gitu. Ada enggak yang coklat? Santri. Coklat tua lah, coklat tua. Entar krem dibilangnya coklat. Ada? Khusus santri menggunakan jubah atau gamis warna coklat. Siapa? Oh, ini kawan kita ini. Keponakan dan sepupu sama atau beda? Sama. Empat ulama kita ini bilang sama. Luar biasa ini. Ada yang lain enggak coklat nih? Mana? Paling kelihatan tuh. Siapa namanya, Mas? Namanya siapa? Iqbal. Bagus namanya Iqbal. Dari mana Iqbal? Wojong. Iqbal, keponakan dan sepupu, sama atau beda? Ntar gue jelasin, lu kagak paham, repot kan. Sepupu sama keponakan sama atau beda? Ini ada 4 nih udah bilang sama nih. Terakhir dah Iqbal, kalau bilang sama urusan kita selesai udah. Keponakan dan sepupu sama apa enggak? Apa? Yang keras dong. Beda. Urusan kita belum selesai ini. Kalau bilang beda, bedanya apa? Kalau bilang sama, selesai urusan kita, gak usah diperpanjang. Apa Iqbal bedanya keponakan dan sepupu, biar yang 4 ulama kita ini dengar juga. Amin dong ulama ya. Bedanya apa? Oh gak dengar. Ini pendengaran saya yang kurang atau suaranya yang kurang nih? Kalau sepupu anaknya disambungin dong. Ini kayaknya sinyalnya agak jelek nih. Kalau sepupu dibantu mas, dibantu pak. Anak dari bibi. Kalau keponakan, ya. Kalau keponakan apa? Sama dah. Keponakan apa mas Iqbal? Anaknya kakek. Ini tugas antum Bu Elmi. Tugas antum ini cukup berat ini. Cukup berat ini. Ya mengenalkan apa istilah-istilah dalam keluarga ya kan. Jangan-jangan mertua sama menantu juga enggak bisa bedain, kiranya sama antar. Mertua, menantu, paman, bibi. Nah. Kemudian itu dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Nanti dalam bahasa Arabnya paman dari bapak, paman dari ibu udah beda, iya kan? Mungkin perlu dikenalkan sesuai bahasa daerah kita masing-masing. Orang Sunda bilang keponakan apa, bilang sepupu apa, kakek nenek itu apa? Orang Sunda bilang kakek apa? Ada yang dari Sunda enggak? Ya jangan orang Jawa semua. Sundanya kakek apa? Aki. Nenek? Nini. Oh, sudah dijelasin. Yang dari Batak, tahulah. Itu tugas kita. Kita sekarang berbicara tentang silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan. Tapi penguasaan kita tentang istilah dalam keluarga itu kita belum sepenuhnya paham. Anak-anak kita terutama nanti dicek sebelum liburan, terutama sebelum liburan Ramadan, sebelum liburan Idul Fitri, kita kenalkan yang mahram itu siapa, yang bukan mahram itu siapa. Pada prakteknya adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan yang tua juga dengan bingung tuh pas acara keluarga datang, salaman enggak, mahram bukan mahram bukan, yang mahram ini padahal mahram kan, itu kakaknya nenek misalkan, kakak perempuannya nenek mahram kan, itu yang bukan mahram mbak sendiri sepupu padahal enggak boleh. Itu baiknya sebelum liburan, terutama liburan Ramadan dan Idul Fitri, harus seperti ini diingetin lagi. Yo, tes satu-satu. Ini kalau apa sepupu, anaknya paman gimana? Kan itu. Mahram atau bukan? Jawab. Men itu. Bukan. Kenapa? Laki-laki. Iya benar laki-laki. Kan pertanyaannya anaknya paman. Anaknya paman bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau anak perempuannya paman, apa hukumnya? Ini satu sepersusuan, harus tahu dong. Salafi kalau nggak tahu, aduh, jangan deh. Ini mahram, ini bukan. Jadi jangan pas Selesai sholat Idul Fitri, WA ustadznya, 10 ustadz di WA sekaligus, ustadz ini mahram atau bukan ya? Dia punya nomor 10 ustadz sekaligus dikirim broadcast gitu. Ada dikit-dikit tanya lagi, kalau ini mahram atau bukan ustadz? Aduh, mestinya sebelum itu terjadi pelajari dulu ilmunya. Sebelum dihadapkan dengan kenyataan di lapangan, kita udah paham dulu, oh ini mahram, ini bukan. Adik-adik kita, anak-anak kita juga harus paham dong. Masa keponakan sama sepupu sama, empat mama kita bilangnya sama. Beda mas, ya. Mas Ibrahim, Mas Fudail. Terus ini tadi belum kenalan nih. Mas siapa? Ini nih yang duduknya gini, di belakang yang kacamata siapa namanya? Biar terkenal dikit dong. Siapa namanya? Syahban. Syahban. Ini Dawud sama Mas Iqbal. Ini empat tadi kan bilang keponakan sama sepupu sama. Beda. Beda, beda, beda. Kalau sepupu itu anaknya bibi, anaknya paman, anaknya tante, anaknya bude, anaknya pakde, anaknya pakle, anaknya bule. Sundanya anaknya uak, bener ya? Tanggung jawab lo ya. Anaknya uak. Kalau yang paman, yang adiknya orang tua, paman. Itu namanya sepupu. Kalau keponakan, anaknya kakak, anaknya adik. Kalau sepupu mahram atau bukan? Perempuan nih. Kakak sepupu perempuan, adik sepupu perempuan, mahram atau bukan? Bukan, enggak boleh jabatan tangan. Kamu adik sendiri, enggak bisa. Tapi kalau keponakan mahram atau bukan? Perempuan. Mahram atau bukan? Mahram, harus tahu dong. Gitu. Pertanyaannya buat antum, Mas. Kok sampai ke situ? Tadi kita berhenti di mana coba? Saya tadi sedang menjelaskan ada dua contoh kasus untuk menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Si A dan si B. Si A dan si B ini apa? Enggak nyambung nih kayaknya ini. Terbawa situasi kayaknya. Si A dan si B ini apa, Mas? Tadi saya sebut loh di depan. Si A dan si B. Ada yang ingat gak? Sepupu. Iya kan? Boleh diulang tuh rekamannya itu. Si A dan si B sepupu. Iya kan? Si A dan si B sepupu. Paham ya? Si A dan si B sepupu. Ini dari kecil, karena rumahnya berdekatan, akrab banget. Sampai tua. Begitu ya. A udah berkeluarga, si B udah berkeluarga, masih terjalin hubungan kekerabatan, dijaga. Si A berkunjung ke rumah si B, si B berkunjung ke rumah si A, begitu terus. Ini namanya mukafaah. Mukafaah itu saling menjaga hubungan. Saling menjaga hubungan. Yang mereka berdua lakukan benar atau salah? Benar. Mereka berdua terhitung sebagai orang-orang yang menyambung silaturahmi. Si A berkunjung ke si B berkunjung si A, terus begitu terjaga baik. Si A ngasih hadiah buat si B ngasih hadiah buat si A. Ya kan? Si B ketika dapat rezeki membiayai keluarga si A yang sakit, si A juga seperti itu sebaliknya. Si B giliran yang sakit dia yang biayai, terus begitu. Ini menjaga hubungan silaturahmi. Bagus menjalankan syariat Islam. Tetapi menjalin silaturahmi itu bertingkat-tingkat. Poinnya itu beda. Ada yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi itu adalah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnal wasila alladzi idza qutiat rahimuhu wasalaha." Derajat silaturahmi yang paling tertinggi itu dalam contoh kasus si A dan si B sepupu. Si A dan si B sepupu. Sama seperti tadi. Tapi si A itu berusaha memutus silaturahmi dari si B. Si A yang memutus silaturahmi dari si B. Kalau si B datang, si A berusaha menghindar. Si B datang, pura-pura ada izin sakit segala macam. Iya kan? Si B datang, akhirnya ditemui terpaksa. Si B datang lagi, ditemui lagi. Si B datang lagi, ditemui lagi. Gak pernah sekalipun si A membalas kunjungan si B. Gak pernah sekalipun. Bahkan si A terlihat tidak suka dengan si B. Gak senang dengan si B. Si B berusaha ngasih hadiah. Telepon, komunikasi. Mengutus anaknya untuk mengantarkan buah-buahan makanan. Dan itu. Lah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal wasilu bil mukafi'i. Hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan pada contoh yang pertama. Hakikatnya, artinya derajat silaturahmi yang paling tinggi bukan contoh pertama, tapi contoh yang kedua. Meskipun si A sikapnya kaku, sikapnya keras, sikapnya tertutup, kasar, tapi si B tetap berusaha menyambungnya, tetap berusaha menjaga hubungan silaturahmi. Lah ini hakikat silaturahmi. Kalau contoh yang pertama, kebanyakan orang mampu melakukannya apa enggak? Kebanyakan orang mampu melakukannya enggak? Mampu melakukannya. Saya dari kecil dirawat oleh paman saya. Dari kecil saya ikut paman. Saya disekolahin, dibiayain. Semua keperluan saya dipenuhin sama paman saya. Ketika saya udah besar, udah punya penghasilan sendiri, saya yang berusaha untuk berbakti kepada paman. Listriknya saya tanggung, sembakonya saya tanggung tiap bulan, saya kirimin pulsa. Kalau saya punya waktu longgar, saya datang berkunjung. Dia, beliau sakit, saya rawat. Beliau sakit, harus diomnam di rumah sakit, saya yang mewakili keluarganya. Ini namanya bil mukafi, mukafa'ah, membalas kebaikan paman dengan saya menjaga silaturahmi. Nah, kalau yang seperti ini semua orang bisa lah. Tapi yang contoh kedua, kalau saya punya paman, jahatnya luar biasa. Saya punya paman, jahatnya luar biasa. Sejak saya kecil sering dibukulin, ya kan? Ditendang bahkan. Kemudian barang yang saya punya direbut, dirampas. Uang jajan saya diminta, dipalakin sama dia. Ya kan? Saya sakit malah disyukurin. Syukur kamu sakit ya. Dan itu. Saya sedang susah malah ditertawain. Dan seterusnya. Dia tidak melaksanakan nilai-nilai silaturahmi. Padahal saya keponakannya. Setelah saya belajar kenal sunnah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hadis yang baru saja kita baca ini, akhirnya saya tetap melaksanakan syariat silaturahmi, saya datang ke rumah paman. Kan itu. Saat ini paman udah mulai tua, sakit-sakitan. Saya berikan perhatian buat paman. Saya bawakan dokter karena dokter itu teman baik saya. Tolong periksa paman saya. Perlu dibawa ke rumah sakit, paman ke rumah sakit, saya yang tanggung. Kan itu. Keluarganya saya cukupin. Padahal sejarahnya tadi jahatnya luar biasa kepada saya. Nah, derajat silaturahmi yang paling tinggi itu contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini tidak semua orang mampu melakukannya. Gimana? Dia jahat sama saya? Kan itu. Dia diemin saya. Emang saya nggak bisa diemin dia? Kan itu. Salahnya sendiri dulu jahat sama saya. Mungkin ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah disyukurin. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan untuk kita. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladzi idza kutiat rahimuhu wasalaha. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, orang yang menyambung silaturahmi itu bukan karena mukafa'ah tadi. Dia berbuat baik kepada saya, ya saya balas. Nah, memang itu silaturahmi, tapi tingkatannya tidak setinggi orang yang menyambung silaturahmi, padahal yang dituju itu justru memutus silaturahmi, tetap meskipun berat, susah, karena dia sadar ini masih kerabat saya, adik kandung bapak saya, kakak kandung ibu saya, masih family dan ada hubungan rahim dengan saya, tetap saya datang. Walaupun dulunya sudah pernah merebut tanah milik ibu saya. Kasus seperti itu sering apa enggak? Sering apa enggak? Kan kita punya orang tua, jatahnya diserobot, tanahnya diambil, jatahnya dijual, diagunkan di bank. Kan itu. Pohon-pohon peninggalan kakek misalkan dijual secara sepihak. Hasilnya dinikmati sendiri. Tapi ketika tua, sakit-sakitan, gak ada yang merawat, anak-anaknya entah kemana, kita yang datang menyambung silaturahmi. Ini derajat silaturahmi yang paling tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, kita lanjutkan nanti selesai salat isya insyaallah taala. Jadi keponakan sama sepupu sama apa enggak? Hah? Beda. Kata Dawud, beda. Katanya Ibrahim, beda. Katanya Syahban, beda. Katanya Fudail, beda. Terus bedanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasila alladhi idza kuti'at rahimuhu wasalaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang disebabkan ingin membalas atau mengimbangi, akan tetapi hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu adalah yang jika hubungan rahimnya diputus, dia sambung. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan, "Hadhihi al-ahadith fi bayani fadilati silaturahim." Hadith-hadith yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di atas menjelaskan keutamaan silaturahim. "Wa annal insan al-wasila laisa al-mukafi alladhi idza wasalahu aqaribuhu wasalahum." Hadis-hadis di atas juga menjelaskan bahwa orang yang menyambung silaturahmi itu hakikatnya bukan yang berstatus mukafi. Mukafi itu apa? Kata beliau, "Alladhi idza wasalahu aqaribuhu," apabila karib kerabatnya melakukan silaturahmi, wasalahum, dia juga menyambung silaturahmi. Apabila karib kerabatnya tidak menghidupkan silaturahmi, dia tidak menghidupkan. Ini disebut dengan al-mukafi. Nah, saling menjaga silaturahmi. Memang betul itu juga bagian dari silaturahmi. Itu pun ibadah. Tetapi seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa silaturahmi derajatnya bertingkat-tingkat. Nah, yang tertinggi walakinnal wasila, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi itu, huwallazi idza quti'at rahimuhu wasalaha, adalah orang yang ketika silaturahmi itu diputus oleh karib kerabatnya, wasalaha, tetap dia jaga, tetap dia sambung. Fatakunu silatuhu lillah la mukafa'atan li'ibadillah, sehingga status silaturahmi yang dia lakukan itu lillah, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharap ridhonya. La mukafa'atan li'ibadillah, silaturahmi yang dilakukan itu bukan karena membalas kebaikan orang, membalas silaturahmi karib kerabatnya. Silaturahmi yang dilakukan itu bukan karena faktor manusia. Nah, betul-betul lillah. Nah, karena dalam contoh kasus yang telah kita sebutkan tadi, kasus yang kedua, apa yang saya dapatkan dari paman saya itu? Paman saya jahat. Dari kecil saya dimusuhi, dibenci. Tidak diaku sebagai keponakan. Karena keluarga kami tergolong miskin, paman kaya raya. Hak-hak kami diserobot. Ibu saya sebagai adiknya, adik kandungnya, nah, diabaikan dan ditelantarkan. Nah, tapi karena ini perintah dari Allah Jalla wa'ala, ini bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya dalam contoh kasus ini tetap menyambung silaturahmi. Nah, sehingga silaturahmi yang dilakukan ini itu lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan karena balas budi, bukan karena merasa berhutang kebaikan dengan paman tersebut, bukan. Apa yang saya dapatkan dari dia? Kebaikan? Tidak. Justru kejahatan. Kasih sayang? Tidak. Justru keboliman. Tapi karena ini perintah, maka pada saat menyambung silaturahmi dengan paman dimaksud tadi, itu jelas statusnya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan silaturahmi yang paling tinggi. Pada prakteknya, hal-hal seperti ini banyak terjadi dan sering kita temukan. Nah, masalah itu terjadi bukan di antara kita sebagai anak-anak, tapi masalah itu sudah ada di generasi orang tua kita.